Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada daras at-tasi', pada ad-dars at-tasi', pelajaran yang ke-9 tentang hilangnya huruf nun pada musanna dan pada jamak muzakkar salim ketika idhafah, ketika menjadi mudhaf. Kemarin sampai pada tamrin yang ke-6. Ya, mungkin langsung saja pada tamrin yang berikutnya, sabian yang ke-7, pembahasan masih terkait dengan hal tersebut, tentang menghilangkan huruf nun yang akhir pada musanna dan pada jamak muzakkar salim ketika menjadi mudhaf. Sabian tamrin yang ke-7. Fanni, jadikan musanna, jadikan bentuk yang bermakna 2, yang menunjukkan makna jumlahnya 2. Fannil kalimati allati tahtaha khattun fil jumalil atiyati, jadikan musanna al-kalimati, kata-kata, allati tahtaha khattun, yang di bawahnya ada garis atau yang bergaris bawah. Fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Jadikan mutanna, kata-kata yang bergaris bawah pada kalimat-kalimat berikut ini. Sebagai contoh, awalan yang pertama. Aina ammuka ya Ibrahimu? Aina ammuka ya Ibrahimu? Di manakah pamanmu wahai Ibrahim? Ini ammuka. Ini mufrad. Paman yang ditanyakan jumlahnya 1. Satu orang paman. Jadi ammun ya, seorang paman, artinya dia mufrad, kemudian diidhofahkan pada dhamir kaf. Ammu ka, pamanmu. Ya. Nah, kemudian kata yang bergaris bawah ini ammu ya, tentunya pada mudhofnya ya yang dimaksud, bukan pada mudhof ilaih tetapi pada mudhofnya. Pada ammu, bukan pada dhamir kafnya. Ya, jadi ammu ini kemudian dijadikan musanna, yang semula mufrad dijadikan musanna, dibentuk menjadi musanna. Artinya apa? Ya, menunjukkan jumlahnya 2. Pamannya yang ditanyakan itu 2 orang. Di mana kedua orang pamanmu wahai Ibrahim? Ya, nanti artinya kira-kira menjadi seperti itu. Jadi pamannya ada 2 orang. Kalau yang semula 1 orang paman, ammuka, nanti dibuat menjadi 2. 2 paman, 2 pamanmu. Ya. Sehingga di sini menjadi seperti ini. Aina ammaka ya Ibrahimu. Aina ammaka ya Ibrahimu. Di mana kedua pamanmu wahai Ibrahim? Ini. Jadi ammaka. Ini musanna. Asalnya ammani, 2 paman, kemudian diidhofahkan pada dhamir kaf. maka apa? Nunnya, nun musanna itu dihilangkan. Sehingga menjadi amaka, dua pamanmu. Dan di sini dalam keadaan rofa, ya, sebagai mubtada, maka tadi musannanya dengan alif, ya, amaka. Ini. Contoh yang berikutnya, yang kedua, irfa yadaka, irfa yadaka, angkatlah tanganmu, ya, angkatlah tanganmu. Kalau dalam bahasa Arab ini jelas perintahnya untuk mengangkat satu tangan. Karena kenapa satu tangan? Karena lafadznya ini mufrad, yada ini mufrad, artinya jumlahnya satu. Jadi yang diangkat hanya satu tangan, salah satunya saja. Tidak ditentukan apakah yang kanan atau yang kiri. Jadi bebas, yang jelas satu. Angkat tanganmu, satu saja cukup. Sesuai dengan lafadznya ini mufrad. Yada ka, ya, dari yadun tangan, kemudian diidofahkan pada kaf. Ini. Kemudian dijadikan musanna, dibuat bermakna dua. Disuruh untuk mengangkat kedua tangan. Nah, dua-duanya diangkat semuanya. Angkat kedua tanganmu. Nah, maka tadi lafadznya berubah menjadi musanna, menjadi asalnya yadani, dua tangan. Kemudian perhatikan dulu i'rabnya di sini. Dia sebagai maf'ul bih. Irfa yadaka. Yada di sini sebagai maf'ul bih. Sehingga dia mansub. Ya, kalau musanna mansubnya dengan apa? Dengan ya. Berarti yadaini. Asalnya yadaini, dua tangan. Ya, lafadznya mansub dengan ya, yadaini. Kemudian diidhofahkan pada dhamir kaf. Maka nun musanna tadi dihilangkan, sehingga menjadi yadaika, yadaika, ada ya-nya sebagai tambahan untuk musanna, dan dengan ya karena dia nasab, ya. Jadi kalimatnya menjadi irfa yadaika, irfa yadaika, angkatlah kedua tanganmu. Ini, dua-duanya disuruh untuk diangkat karena lafadznya musanna, jumlahnya dua. Yadaika, dua tanganmu. Ini. Jadi berbeda dalam bahasa Arab jelas. Kalau dikatakan misalkan irfa yadaka, irfa yadak, maka satu tangan yang diangkat. Kalau dikatakan diperintahkan irfa yadaika, irfa yadaik, maka dua tangan yang diangkat sesuai dengan lafaz tersebut. Ini ya. Satu contoh lagi untuk dalam yang dalam keadaan jar atau ismnya majrur. Contoh yang ketiga, salisan, madza qalatil mar'atu li bintiha, madza qalatil mar'atu li bintiha, apa yang perempuan itu katakan kepada putrinya. Ada seorang perempuan, almarah, orang perempuan, ya, orang perempuan, dia berkata kepada putrinya. Berapa jumlah putrinya? Satu orang. Dalam kalimat yang pertama, ya, kalimat yang asal, di sini putrinya yang diomongi tadi itu satu orang. Taunya dari mana? Dari lafaz ini, binti. Binti, binton, itu seorang anak perempuan. Jumlahnya satu. Dia mufrad, menunjukkan jumlah satu. Jadi anak perempuannya satu. Ya. Jadi perempuan ini berkata kepada satu orang anak perempuannya. Ini. Kemudian ketika anak perempuannya ada dua, ya, perempuan ini berkata kepada kedua anak perempuannya, maka bintun, ya, dibuat menjadi musanna. Dan di sini karena ada huruf jar, ada lam, ya, li bintiha, jadi dia majrur karena didahului oleh huruf jar. Nah, musanna itu majrurnya dengan ya, sehingga asalnya bintaini, bintaini. Kemudian diidhofahkan menjadi mudhaf, di situ diidhafahkan pada dhamir ha, maka nunnya dari bintai ini nunnya dihilangkan sehingga menjadi bintai ha, bintai ha li, bintai ha. Kalimatnya secara lengkap, madza qalatil mar'atu li bintaiha. Ini apa yang perempuan itu katakan kepada kedua putrinya? Ini apa yang perempuan itu katakan kepada kedua putrinya? Jadi anak perempuannya ada dua. Ini li bintaiha. Jadi seperti ini ya, membentuk musanna dari isim mufrad yang keadaannya sebagai mudhaf, diidhafahkan. Ini berikutnya, tafadhol, satu persatu. Husaltu rijli, husaltu rijlaya, ya, mencuci kedua kaki saya. Ya, husaltu rijli, husaltu rijli, saya mencuci kaki saya. Yang dicuci salah satu kaki, hanya satu saja. Kenapa? Karena rijli ini mufrad. Rijlun kaki itu satu ya. Ini mufrad. Ini rijli kaki saya. Jadi satu. Ya, salah satunya. Nah, kemudian kalau yang dimaksud mencuci kedua-duanya, maka dia harus dibentuk menjadi musanna. Rijlaini ini musannanya dalam keadaan nasab ya. Rijlaini kemudian diidhofahkan pada ya, ya, nunnya dihilangkan ya, maka menjadi rijlaya. Nanti di tamparan berikutnya akan dibahas tentang hal ini. Jadi yang jelas di sini menjadi rijlaya, kedua kaki saya. Rasaltu rijlaya, aku mencuci kedua kaki saya, dua-duanya. Ini berbeda ya, ini antara yang mufrad dengan yang musanna. Berikutnya. Ahadal tilmidaka. Tilmidu. Tilmiduka. Oh ya, ya musananya. Ahadal tilmidaka. Tilmidaka. Ya, zanya panjang ya, ada alif. Tilmidaka. Ya. Ini. Ahadza tilmizuka, apakah ini muridmu? Ya. Tilmizun murid ya, mufrad. Kemudian dijadikan musanna menjadi tilmizani. Nah, di sini marfu' ya. Karena sebagai khobar dan di situ pada mufradnya juga tampak dengan dhammah tilmizuka. Jadi dia marfu', maka musannanya dengan alif. Tilmizani. Ya. Kemudian diidhofahkan pada dhamir kaf di sini, maka nunnya dihilangkan. Ya. Sehingga menjadi tilmizaka. Tilmizaka. Dua muridmu. Ya. Kemudian nah, kalau terkait dengan bentuk musanna ini sudah mencukupi tilmizaka. Kedua muridmu. Tetapi ingat, di situ ada isim isyarah. Hadza. Isim isyarah hadza. Dan ini isim isyarah hadza, ini menunjuk pada tilmid tadi. Ingat pembahasan pada isim isyarah. Ya, isim isyarah itu sesuai dengan keadaan musyar ilaih, keadaan yang ditunjuk dari sisi jumlah dan jenis. Artinya kalau yang ditunjuk mufrad, maka isim isyarahnya yang mufrad. Hadza atau hadhihi. Kalau yang ditunjuk itu musanna atau tasniyah, jumlahnya dua, maka di sana ada isim isyarah khusus untuk tasniyah atau untuk musanna. Apa? Hadzani. Ini. Karena ini menunjuk dua orang, maka isim isyarahnya juga disesuaikan secara otomatis karena terkait dengan tadi sesuatu yang ditunjuk sesuai dengan pembahasan isim isyarah ya, jadi dia langsung ikut berubah. Hadzani ini isim isyarah untuk tasmiyah untuk dua orang. Ya. Ini. Walaupun tidak ada perintahnya, tapi itu sudah apa tadi, secara otomatis atau itu memang sudah demikian seharusnya. Karena isim isyarah harus sesuai dengan sesuatu yang ditunjuk tadi, jumlahnya ataupun jenisnya dan seterusnya. Sehingga kalimatnya ahadhani tilmizaka, ahadhani tilmizaka, apakah ini kedua muridmu, apakah ini dua muridmu. Berikutnya khut risalataka, khut risalataka. Iya. Artinya ambil dua suratmu. Iya. Khud risalataka, khud risalataka, ambillah suratmu. Suratnya hanya satu. Ya, risalataka. Kemudian dibentuk musanna menjadi khud risalataika, risalataika. Ya, ambillah kedua suratmu atau dua suratmu. Ini risalataika. Berikutnya. Ba'a uka satu baitaihu. Baitaihi. Oh, baitaihi. Ya. Yeah. Ukasah menjual kedua rumahnya. Ya. Yeah. Ba'a uka satu baitahu. Baitahu. Ya, yeah. Ukasah menjual rumahnya. Satu, ya, rumahnya satu, baita, ya, mufrad. Kemudian dibentuk menjadi musanna, ba'a ukasyatu baitaihi, baitaihi. Ya, ukasyah menjual dua rumahnya. Ini, baitaihi. Ini. Nah, kemudian bomirha, ya, kalau dia didahului oleh ya sukun baitaini, ya, kemudian diidhofah kepada dhamir ha, jadi dhamir ha itu asalnya dhammah, ya, ha dhamir ini asalnya dia berharakat dhammah seperti ini, baitahu, kitabuhu dan seterusnya, ya, tetapi kalau dia didahului oleh kasrah atau didahului oleh ya yang sukun, ini baitaini, ya, ya yang sukun, maka dhamir ha itu menjadi berharokat kasrah. Ya, ini jadi yang menyebabkan dia berharokat kasrah kalau sebelumnya itu hurufnya berharokat kasrah atau sebelumnya itu huruf ya yang sukun, maka dhamir ha ini menjadi kasrah. Ini baitaihi. Ini. Jadi ba'a ukasatu baitaihi. Ukasah menjual dua rumahnya. Berikutnya. Hadha siwaru. Samanuhu mi'atu rialin. Iya. Siwar, gelang. Gelang ini gelap. Harganya 100 rial. Iya. Hadha siwaru samanuhu mi'ata rialin. Iya, yang dengan alif, ya, mi'ata rialin, ya, marfu. Ya. Hadha siwaru samanuhu mi'atu rialin. Hadha siwaru samanuhu mi'atu rialin. Gelang ini harganya 100 rial. Ya, mi'atu 100. Dibuat, diubah menjadi musanna. Hadas siwaru samanuhu mi'ata rialin. Ya. Mi'ata rialin, 200 real. Ini seperti pada tamrin kelima kemarin ya, tentang ini. Berikutnya. Aqbaitul al-ajiro mi'ata rialin. Aqbaitul ajiro mi'atai rialin. Iya. Yeah. Saya memberi karyawan itu 200 rial. Iya. Aqbaitul ajiro mi'ata rialin. Aqbaitul ajiro mi'ata rialin. Aku memberikan pada al-ajir, ya, orang upahan atau karyawan atau yang semisalnya, ya, mi'ata rialin, 100 rial. Dibuat menjadi mutanna, aqbaitul ajira mi'atai rialin. Ya, mi'atai rialin. Aku memberikan pada karyawan itu 200 rial. Berikutnya. Akhuhu tabibun. Akhawahu tabibani. Iya. Kedua saudaranya seorang dokter. Dokter. Iya, dokter. Tanpa seorang. Kedua saudaranya dokter. Iya. Kalau seorang kan satu ya. Nih. Akhuhu tabibun. Akhuhu tabibun. Saudaranya seorang dokter. Saudaranya satu ya. Dia adalah seorang dokter. Ya, ini mufrad. Kemudian dibentuk menjadi musanna pada akhu, menjadi akhawa ya, karena akhon kalau dibentuk musanna menjadi akhawani, maka di sini menjadi akhawahu. Ya. Akhawahu. Ini. Nah, kemudian di sini dia kedudukannya sebagai mubtada. Ya, akhawa ataupun tadi akhu itu sebagai mubtada dan kemudian diikuti oleh khabarnya. Dan sesuai dengan pembahasan terdahulu pernah disampaikan kaidahnya, ya, ketentuannya, khabar itu mengikuti mubtada dari sisi jumlah dan juga dari sisi jenis. Sehingga ketika mubtada itu mufrad, maka khabar juga mufrad seperti ini. Akhuhu tabibun, akhu mufrad, tabibun mufrad. Kemudian ketika mubtada itu musanna, maka khabar juga ikut menjadi musanna. Ya, sehingga ketika akhu dibentuk menjadi musanna, akhawahu, maka tabibun ikut menjadi musanna. Karena dia kedudukannya khabar. Tabibani. Ini. Jadi kalimatnya akhawahu tabibani. Dua saudaranya adalah dokter. Ya, dua saudaranya adalah dokter. Ini. Berikutnya. Tabahatu. Tabahatu Fatimatu an akhiha. Ya. Yeah. Tabahatu tetap yang diubah akhi menjadi akhawaiha. Asalnya akhawaini diidhofahkan pada dhamir ha. Akhawaiha. Tabahatu Fatimatu an akhiha. Ya, tabahatu Fatimatu an akhiha. Fatimah mencari saudaranya. Ya, tabahatu kemudian diikuti huruf an. An ya, itu bermakna mencari. Jadi Fatimah mencari saudaranya. Saudaranya hanya satu. Kemudian dibuat menjadi dua. Fatimah mencari dua saudaranya. Maka menjadi ini. Tabahatu Fatimatu an akhawaiha. An akhawaiha. Ini. Fatimah mencari dua saudaranya. Berikutnya. Mata abuhu. mata atau wahu. Iya. Mata abuhu. Meninggal kedua bapaknya. Kedua orang tua. Ya. Kedua orang tua ya. Mata abuhu. Ayahnya meninggal. Ya. Ayah kan satu ya. Ini. Kemudian dibuat menjadi musanna. Nah, kalau dibuat menjadi musanna dalam hal ini bukan bermakna dua ayah, dua bapak, tapi kedua orang tua, ayah dan ibu. Ya, tidak mungkin dua bapak ya. Tapi yang dimaksud ayah dan ibu. Hanya saja yang digunakan lafadznya lafaz yang mudzakkar abu. Ini pada bab taghlib ya, yang mendominasi. Ya, secara umum ya, secara syar'i juga ayah ini lebih dominan daripada ibu. Ya. Sehingga di sini abu dibentuk menjadi musanna. Secara makna tadi kedua orang tua. Ya, kemudian dibentuk menjadi musanna asalnya abawani, kemudian diidhofahkan balau domir menjadi abawahu. Ya, ini. Mata abawahu. Mata abawahu. Kedua orang tuanya meninggal. Ini. Ya. Jadi ini pembentukan musanna pada isim-isim yang diidhofahkan. Ya. Dan tadi ada beberapa contoh dalam beberapa kalimat tadi. Perhatikan hal-hal lain yang terkait dalam kalimat tersebut. Ya, kalau memang itu terkait seperti tadi misalnya isim isyarah atau khabar atau mungkin yang lainnya, maka juga harus langsung disesuaikan isim isyarahnya juga ikut menjadi musanna ataupun khabar juga ikut menjadi musanna. Jadi hal-hal yang memang itu menyesuaikan dengan yang lainnya, maka itu akan secara langsung juga ikut berubah. Ini kalau sudah dimasukkan dalam kalimat, ya, kalau sudah disusun dalam kalimat menjadi seperti itu. Hal-hal yang harus yang terpengaruh atau terkait dengan itu ya langsung disesuaikan sesuai dengan kaidah-kaidah atau contoh-contoh yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, berikutnya tsaminan, tamrin yang ke-8. Adif, ya, idhofahkan al-asma al-atiyata ila ya'il mutakallimi. Adifil asma al-atiyata ila ya'il mutakallimi. Idhofahkan isim-isim berikut ini pada ya mutakallim. Dhamir ya untuk mutakallim. Kemudian wadbit al-ya'a bisyakli. Wadbitul ya'a bisyakli. Dan berilah harakat pada ya, ya dengan syakal. Harakat yang tepat pada ya, ya mutakallim dengan syakal. Ya, dengan harakat yang tepat. Ilman. Nah, ini ada satu faedah di sini. Ilman, dengan mengetahui bi anna ya al mutakallimi maftuhatun ma'a ma'asmin akhiruhu alifun au ya'un sakinatun. Ini satu faedah yang harus diperhatikan. Ya, bahwasanya ya mutakallim itu maftuhah di fathah. Bukan dibuka. Dibuka apa? Maksudnya dibuka maftuhah. Maksudnya diberi harakat fathah. Jadi dhamir ya ini ya untuk mutakallim ini itu di fathah, diberi harakat fathah. Ya. Kapan? Di mana? Ma'as min akhiruhu alifun au ya'un, bersama dengan isim yang huruf akhirnya itu alif atau ya yang sukun. Jadi dhamir ya mutakallim ini ketika dia bersama dengan satu isim yang huruf akhirnya itu alif atau huruf akhir dari isim itu ya sukun, ya, maka ya mutakallim itu di fathah. Dhamir ya mutakallim dia berharokat fathah, harus fathah ketika tadi dia bersamu dengan isim yang huruf akhirnya alif atau yang huruf akhirnya ya sukun. Jadi huruf akhir dari isim itu alif atau huruf akhir dari isim itu ya sukun. Kemudian diidhofahkan pada dhamir ya mutakallim, maka ya mutakallim itu harus fathah. Ya. Kalau sebelum dibahas ya, sekedar mengingatkan, kalau secara asal, hukum asalnya untuk ya mutakallim itu ada dua keadaan. Ya mutakallim itu bisa sukun atau ya mutakallim dia bisa fathah. Boleh kedua-duanya. Secara umum ya, secara umum dhamir ya untuk mutakallim ini boleh sukun, boleh fathah. Ya. Tetapi dalam keadaan seperti ini tadi, maka dia harus yang fathah. Tidak boleh digunakan ya mutakallim yang sukun. Ketika tadi bersamu dengan isim yang huruf akhirnya alif atau ya sukun. Karena kalau dipilih yang sukun, nanti akan bertemu dua huruf yang sukun. Alifnya sukun, ya-nya sukun. Atau ya akhir dari isim sukun, kemudian ya mutakallim juga sukun. Nah, ini tidak boleh, tidak bisa. Sehingga harus dipilih yang ya mutakallim yang fathah. Ini. Tapi kalau di luar keadaan ini, maka boleh memilih ya mutakallim itu sukun atau ya mutakallim itu fathah. Misalnya, misalkan baiti, rumah saya. Baiti, rumah saya. Ini dengan ya yang sukun, ya mutakallim yang sukun. Tapi boleh mengucapkan baitiya, rumah saya, dengan ya yang fathah juga boleh. Ya, ketika tadi keadaannya tidak seperti yang disebutkan tadi, ya. Ini. Kembali ke sini. Nah, di sini karena di sini pembahasannya pada mutanna dan sebagaimana diketahui ketika menjadi mudhaf, nun itu dihilangkan, maka huruf akhir dari mutanna yang menjadi mudhaf ya ada dua pilihan. Dia alif atau ya sesuai dengan i'rabnya. Kalau dia dalam keadaan rofa, ya huruf akhir dari mutanna itu alif. Kemudian nanti kalau dia dalam keadaan nasab atau jar, maka huruf akhir dari mutanna itu huruf ya ketika bersambung dengan ya mutakallim. Sehingga nanti akan dipilih ya mutakallim yang fathah ini. Contoh, akhawani, dua saudara. Ya, akhawani. Kemudian diidhofahkan pada ya mutakallim. Nun yang akhir dihilangkan. Ya. Dari akhawani, nun yang akhir dihilangkan. Ya, sehingga akhir dari mutanna kan alif. Kemudian tadi, dia langsung bersambung dengan ya mutakallim. Maka dia, ya mutakallimnya harus fathah tadi. Karena huruf akhir isim itu alif. Sehingga di situ menjadi akhawaya. Ya. Menjadi akhawaya. Dua saudara saya. Tidak boleh ya-nya sukun akhawai. Secara ahol tidak boleh demikian. Dia harus dengan fathah. Ya-nya ya mutakallim harus fathah ini. Berikutnya dicoba satu persatu langsung. Apa? Ukhtani. Oh, saya. Iya. Ukhtani, dua saudari. Ukhtaya, dua saudari saya. Ya, ukhtaya. Ini. Berikutnya. Abawani. Abawani. Abawaya. Ya. Abawani, kedua orang tua, menjadi abawaya, dua orang tua saya. Abawaya, dua orang tua saya. Berikutnya. Sadiqani, sadiqaya. Ya. Sadiqani, sadiqaya. Dua sahabat saya. Sadiqaya. Berikutnya. Zamilaya. Ya. Dua teman saya. Ya. Zamilani, zamilaya, dua teman saya. Berikutnya. Yadani, yadaya, kedua tangan saya. Ya. Yadani, dua tangan. Yadaya, yadaya, dua tangan saya. Ainani, ainaya, ainaya, ya, ainaya, dua mata saya. Ini. Nah, ini mudah. Artinya di situ alif pada akhir isim kemudian bersambung dengan ya mutakallim dan ya-nya fathah. Ya mutakallim itu berharokat fathah. Nah, di sini musanna dalam keadaan rofa. Ya. Sekarang perhatikan pada tamrin yang berikutnya. Rasian yang ke-9. Yang ini sudah dicontohkan sebelumnya pada bacaan juga. Ini penjelasannya. Adif. Adifil kalimati allati tahtaha khattun. Adifil kalimati allati tahtaha khattun. Ya, idhofahkan kata-kata yang di bawahnya ada garis, kata-kata yang bergaris bawah. Ila ya il mutakallimi, pada ya mutakallim. Wabidil ya'a, wabidil ya'a bisyakli, dan berilah harokat pada huruf ya itu dengan syakal, dengan harokatnya. Yakni tadi faedahnya sudah disampaikan sebelumnya tadi. Annal ya al mutakallimi maftuhatun ma'asmin akhiruhu alifun au ya'un sakinatun. Karena di sini huruf akhir dari isim itu ya yang sukun. Maka nanti ya mutakallim itu berharokat fathah. Contoh yang pertama dalam kalimat ya. Ghasaltur raju, ghasaltur rijlaini. Ghasaltur rijlaini. Aku mencuci kedua kaki. Nah, di sini maknanya kedua kaki. Ya, tidak menjadi mudhaf atau belum diidhofahkan. Jadi bermakna kedua kaki. Ya, aku mencuci kedua kaki. Ar-rijlaini, ini mustanna. Kemudian ar-rijlaini dia diidhofahkan menjadi mudhaf. Ya. Maka apa? Ya, nunnya dihilangkan dan di sini diidhofahkan pada ya mutakallim, rijlaini, ya. Ini diidhofahkan pada ya mutakallim. Maka nunnya akan hilang. Ya. Nunnya itu hilang. Nah, kalau nunnya hilang, maka akhir dari isim musanna tersebut rijlai. Ya. Huruf akhir dari isim musanna itu dalam keadaan nasab atau nanti jar itu menjadi rijlai, huruf akhirnya ya yang sukun. Kemudian dia bersambung dengan ya mutakallim yang berharakat fathah tadi. Harus berharakat fathah karena sebelumnya ya yang sukun. Ya. Ini. Nah, kemudian dalam penulisan di sini ada dua huruf yang sama, ya yang sukun pada akhir musanna tersebut dan ya yang fathah, dhamir ya mutakallim. Ya, dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Maka dalam penulisan dia di idgham ya dengan tasydid. Ini menjadi rijlaya. Ya. Di situ ada rinciannya ya. Jadi kalimatnya menjadi ghasaltu rijlaya. Ghasaltu rijlaya. Aku mencuci kedua kaki saya. Ini baru bermakna kedua kaki saya karena diidhofahkan pada ya mutakallim. Ya, kemudian rinciannya penjelasannya itu tadi dari rijlaini kemudian diidhofahkan pada ya mutakallim, nunnya hilang. Rijlai idhofah pada ya mutakallim yang fathah, harus fathah. Ya, sehingga tadi ya sukun ketemu ya fathah di idgham sehingga menjadi rijlaiya. Rijlaiya. Ini dua kaki saya. Ini. Jadi idghamnya di sini karena dua huruf yang sama yang bertemu, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ini kaidah secara umum untuk idgham atau kemudian diganti dengan tasydid, itu ya. Ini. Contoh, satu contoh lagi yang kedua. Ghammatul 'ainaini. Ghammatul 'ainaini. Aku memejamkan kedua mata. Ya, aku memejamkan kedua mata. Ya, diidhofahkan pada ya mutakallim menjadi ghammatu 'ainayya. 'Ainayya. Ini ghammatu 'ainayya. Aku memejamkan kedua mata saya, kedua mataku. Ini penulisannya ya-nya dengan tasdid ya. Satu ya dengan tasdid. Ainayya. Ini seperti rijlayya ini. Berikutnya dicoba. Da'autu sadiqaini. Da'autu sadiqaya. Ya. Aku mau aku mengajak kedua sahabatku. Ya. Da'autu as-sadiqaini. Da'autu as-sadiqaini. Aku mengajak dua sahabat. Menjadi da'autu sadiqayya. Da'autu sadiqayya. Aku mengajak dua sahabat saya. Dua sahabatku. Ini sadiqayya. Ya. Berikutnya. Da'autu az-zamilayya. Kalau menjadi mudhaf, alif lam, alif lamnya dihilangkan tanpa alif lam. Da'autu zamilayya. Iya. Yeah. Zamilayya. Ya, sa'altu zamilaini. Sa'altu az-zamilaini. Aku bertanya pada dua teman. Ya, diidhofahkan menjadi sa'altu zamilayya. Sa'altu zamilayya. Aku bertanya pada dua temanku. Ya, zamilayya. Berikutnya. Rafa'tu yadayya. Aku mengangkat kedua tanganku. Iya. Rafa'tul yadaini. Rafa'tul yadaini. Aku mengangkat kedua tangan. Diubah menjadi mudhaf pada ya mutakallim. Rafa'tu yadayya. Rafa'tu yadayya. Aku mengangkat kedua tanganku. Ya, dan sebagai tambahan yang perlu diingat, ketika menjadi mudhaf, maka di situ tidak ada alif lam. Jadi alif lamnya hilang tanpa alif lam. Ini karena mudhaf ini tidak boleh berawalan alif lam. Ya, pada idhofah yang hakiki yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh mudhaf itu berawalan alif lam. Sehingga seperti contoh-contoh tadi, ketika sudah menjadi mudhaf di sini, maka alif lamnya pada isim-isim tersebut itu dihilangkan. Ainayya, sadiqayya, zamilayya, yadayya, rijlayya, dan seterusnya. Ini, karena mudhaf tidak boleh berawalan alif lam. Ya. Berikutnya. Al-ustadzani min Misra. Kedua ustaz dari Mesir. Ustadzaya min Misra. Ini dengan alif. Ustadza. Ustadza. Ya alif ya. Kalau alif ya tetap alif. Ustadzani min Misra. Ustadzaya. Ustadzaya min Misra. Ya. Artinya kalau itu alif, ya tidak bisa atau tidak boleh diidghamkan pada ya-nya, tetap dengan alifnya, seperti tamrin yang ke-8 tadi. Ya, ini. Jadi dia diidgham atau diganti dengan tasydid kalau hurufnya sama, ya ketemu ya, ya sukun ketemu ya fathah. Nah, itu baru idgham atau dengan tasydid. Tapi kalau itu alif dengan ya, hurufnya berbeda, ya tetap seperti itu, tidak diidgham atau tidak diganti dengan tasydid. Ya. Al-ustadzani min Misra, dua guru itu dari Mesir. Al-ustadzani. Ya, diidhofahkan pada ya mutakallim ustazaya. Dengan alif, ustazaya. Tetap alifnya tidak idgham atau tidak diganti dengan tasdid dengan ya. Tidak, karena ini berbeda huruf. Jadi tetap dengan alifnya. Ustazaya min Misra. Dua guru saya dari Mesir. Berikutnya. Aina wajat. Wajatta. Wajatta. Wajatta ad-daftara ini menjadi ad-daftara ini. Aina wajatta daftara ya. Ya. Aina wajatta ad-daftara ini? Di mana engkau mendapatkan dua buku tulis itu? Menjadi aina wajatta daftaraya. Aina wajatta daftaraya. Di mana engkau mendapatkan dua buku tulis saya? Ya, berikutnya. Innal akhawaini alimu alimani jalilani. Ya. Inna akhawaiya alimani jalilani. Iya. Innal akhawaini alimani jalilani. Sungguh kedua saudara itu alimani jalilani. Dua ulama yang mulia. Jalil itu yang mulia, yang luhur. Alim di sini diartikan ulama. Ya, seorang ulama, kalau alimani ya dua ulama. Karena dua orang ya. Innal akhawaini menjadi inna akhawayya. Inna akhawayya. Alimani jalilani. Sungguh kedua saudara saya adalah ulama yang mulia. Berikutnya. Zahabna ila makata. Zahabtu atau zahabna? Zahabna. Ya. Oh, kenapa? Ya, tidak apa-apa. Zahabna ila makata bisayyarataini. Ya. Kami pergi ke Mekah dengan dua mobil. Ya. Zahabna ila makata bisayyarataya. Kami pergi ke Mekah dengan dua mobil saya. Iya. Nah, ada dua perbedaan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Yang salah satunya, zahabna ila makkata bisayyarataini. Zahabna ila makkata bisayyarataini. Kami pergi ke Makkah dengan dua mobil. Ya, idhofahnya menjadi zahabna ila makkata bisayyarataya. Bisayyarataya. Dengan dua mobil saya. Dalam cetakan yang lain, ini ada perbedaan ya. Zahabtu ila makkata ma'a abawaini. Zahabtu ila makkata ma'a abawaini. Saya pergi ke Makkah bersama dua orang tua. Idhofahnya menjadi ma'a abawayya. Zahabtu ila makkata ma'a abawayya. Saya pergi ke Makkah bersama kedua orang tua saya. Berikutnya. Doa kolamani. Doa kolamaya. Iya. Doa kolamani menjadi wa'a qalamaya. Ya, wa'a qalamaya. Hilang kedua pena saya. Qalamaya. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini tentang idhofah pada musanna atau mungkin pada jamak muzakkar salim? Tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya asyiran tamrin yang ke-10. Ta'ammalil amtsilata al-atiyata li kila wa kilta. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk kila dan kilta. Kila dan kilta. Ada dua lafaz ini. Al-hamzatu yang hamzah yang a. Aina akhawaka? Di mana kedua saudaramu? Kilahuma fi Dimashqa. Kilahuma fi Dimashqa. Keduanya ada di Damaskus. Kilahuma, keduanya, kedua mereka. Mereka berdua atau keduanya ada di Damaskus. Ini jadi kila di sini merujuk pada tadi akhawaka. Ya, secara makna merujuk pada itu. Keduanya, yaitu kedua saudara saya. Maksudnya kan itu ya. Ini. Berikutnya, ara'aital mudarrisaini? Ara'aital mudarrisaini? Apakah engkau melihat kedua guru itu? Kedua guru itu? Na'am, ya, ra'aitu kilaihima. Ra'aitu kilaihima. Saya melihat keduanya. Ya, kilaihima, keduanya. Ini. Ini. Jadi di sini kilahuma atau kilaihima. Kalau dilihat tadi, ini merujuk pada akhawaka atau al-mudarrisaini. Artinya apa? Merujuk pada musanna yang muzakkar. Musanna yang muzakkar. Dua, yang jumlahnya dua, kemudian untuk laki-laki. Maka digantikan dengan lafaz ini, kilahuma atau kilaihima. Perbedaannya antara kilahuma dengan kilaihima dari sisi i'rabnya. Kalau dalam keadaan rafa dengan alif kilahuma, kalau dalam keadaan nasab atau jar nanti dengan ya kilaihima. Ini. Jadi ini perbedaan lafaz alif dan ya seperti pada musanna. Rafa dengan alif, kemudian nasab dengan ya, jar dengan ya. Adapun rujukannya secara makna tadi dia merujuk pada atau secara makna itu menunjukkan pada musanna muzakkar. Ini. Contoh yang ba, yang b. Aina talibatanil jadidatani? Di mana dua siswi yang baru itu? Kiltahuma indal mudirati. Kiltahuma indal mudirati. Keduanya itu bersama mudirah, bersama kepala sekolah. Ini. Di sini merujuk pada at-talibatani, dua siswi, dua orang perempuan, ya. Maka digunakan lafaz ini, kiltahuma. Contoh yang kedua, ayya surataini hafidta, dua surah mana yang engkau hafalkan? Dua surat mana yang engkau hafalkan? Hafidtu kiltaihima. Ya. Aku menghafalkan kiltaihima, keduanya. Ya, mungkin di situ ditunjukkan ada dua surah. Kemudian ditanyakan, dua surat mana ini yang kau hafalkan, yang sudah kau hafalkan? Maka dijawab, hafidtu kiltaihima. Saya menghafalkan keduanya, kedua surat tersebut. Ini. Nah, ini untuk contoh yang ba, ini penggunaan untuk musanna yang mu'annas. Musanna, dua orang atau jumlahnya dua yang mu'annas, yang perempuan atau yang dianggap mu'annas. Ini dengan lafaz kilta, ada ta-nya untuk mu'annas, untuk yang perempuan. Dan secara i'rab sama dengan yang tadi, ketika rafa dengan alif kilta huma, ketika nasab dengan ya kiltai hima, atau nanti ketika jar juga dengan ya kiltai hima. Ya. Dan di sini kila dan kilta ini selalu diidhofahkan pada dhamir huma. Tidak selalu, tapi dalam contoh ini ya, nanti ada pembahasan lain. Dalam contoh-contoh ini perhatikan kila dan kilta ini diidhofahkan pada dhamir huma. Dhamir untuk tasniyah atau untuk musanna, untuk jumlahnya dua. Jadi secara makna menunjukkan tasniyah dua, kemudian diidhofahkan pada dhamir untuk tasmiyah, untuk dua orang. Kilahuma, kilaihima, kiltahuma, kiltaihima. Ini artinya memang kila ini selalu menjadi mudhaf, ya, selalu menjadi mudhaf, tidak bisa berdiri sendiri, hanya kila atau hanya kilta atau kilai atau kiltai, satu lafaz ini saja berdiri sendiri dalam satu kalimat tidak bisa, dia harus menjadi mudhaf, selalu diikuti mudhaf ilaihnya. Dalam contoh ini mudhaf ilaihnya berupa dhamir, ya. Adapun penggunaannya nanti bisa pada isim yang bukan dhamir juga bisa, mungkin di lain waktu insyaallah. Nah, kemudian contoh-contoh berikutnya, yang berikutnya. Contoh yang pertama, abil arabiyyati katabtal unwana am bil faransiyyati? Abil arabiyyati katabtal unwana am bil faransiyyati? Apakah dengan bahasa Arab engkau menulis alamat itu ataukah dengan bahasa Perancis? Katabtu bikiltaihima. Katabtu bikiltaihima. Saya menulis dengan keduanya. Saya menulis dengan keduanya, dengan bahasa Arab dan dengan bahasa Perancis. Ini. Contoh yang kedua. Man minkuma maridun al-yawma? Man minkuma? Siapakah minkuma di antara kamu berdua? Maridun sakit al-yawma pada hari ini. Siapakah di antara kamu berdua yang sakit pada hari ini? Kilana maridun. Kilana maridun. Kami berdua sakit. Nah, karena untuk mutakalim tidak ada dhamir khusus untuk tasniyah, maka di sini digunakan dhamir na untuk dua orang. Ya, ingat dhamir mutakalim kan hanya ada dua, ana atau nahnu atau yang semisal itu. Ya, tidak ada yang khusus untuk tasniyah. Maka di sini untuk mutakalim ya idhofahnya pada dhamir na. Ini kilana. Tapi secara makna tadi kami berdua. Ya. Ini. Salisan contoh yang ketiga. Min aina talibatanil jadidatani? Dari mana dua siswi yang baru itu? Kiltahuma minar riyadi. Kiltahuma minar riyadi. Keduanya dari Riyadh. Contoh yang keempat. Ayyal mudarrisaini sa'alta? Ayyal mudarrisaini sa'alta? Dua guru mana? Dua di antara dua guru ini yang mana yang kau tanyai? Ya, dua guru mana ini yang kau tanyai? Atau mana di antara dua guru ini yang kau tanyai? Sa'altu kilaihima. Sa'altu kilaihima. Saya bertanya kepada keduanya. Kedua guru tersebut. Ini. Jadi ini contoh tadi melengkapi yang tadi penggunaan kila dan kilta. Sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan i'rabnya. Dan tadi selalu menjadi mudhaf. Ya, ini. Terkait dengan ini, hadiah asyara yang ke-11. Ajib anil asilatil atiyati musta'milan kila wa kilta. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan kila dan kilta. Ya. Contoh yang pertama, ayyul qalamaini dha'a. Ayyul qalamaini dha'a. Mana dari dua pena itu yang hilang? Kilahuma dha'a. Kilahuma dha'a. Keduanya hilang. Jadi untuk menentukan lafaz mana yang dipakai, perhatikan jenisnya dulu, mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar pakai kila. Kalau mu'annas pakai yang kilta. Ini pertama, jenisnya dulu. Kemudian kedua, setelah mengetahui jenisnya, kemudian i'rabnya. Kalau dia rofa, dalam keadaan rofa atau marfo, maka dengan alif, kila atau kilta, huma. Ya. Kalau dia nasab atau jar, maka dengan ya, kilai hima atau kiltai hima. Ini. Jadi pertama perhatikan jenisnya mudzakkar atau muannas. Kemudian yang kedua i'rabnya. Ya. Dan tadi selalu menjadi mudhaf. Ini seperti contoh-contoh tersebut ya. Satu contoh. Ayyal kitabaini turidu an tashtariya? Ayyal kitabaini turidu an tashtariya? Mana dari dua kitab ini yang engkau ingin beli? Yang ingin engkau beli? Uridu an ashtariya kilaihima. Uridu an ashtariya kilaihima. Saya ingin membeli keduanya. Ya. Al-kitabaini. Ini muzakkar. Maka dipilih yang kila. Kemudian di sini nasab. Sebagai maf'ul bih. Maka dengan iya. Kilaihima. Uridu an ashtariya kilaihima. Contoh yang ketiga. Ayyal majallataini qara'ta. Ayyal majallataini qara'ta. Mana dari dua majalah ini yang engkau baca? Qara'tu kiltaihima. Qara'tu kiltaihima. Saya membaca keduanya. Al-majallataini mu'annaf. Kemudian dia mansub sebagai maf'ul bih. Nah, maka dipilih kiltaihima. Satu contoh lagi yang keempat. Ayyus sa'ataini. Ayyu, ya. Ayyus sa'ataini suriqat. Ayyus sa'ataini suriqat. Mana dari dua jam ini yang dicuri? Suriqat kiltahuma. Suriqat kiltahuma. Keduanya dicuri. Ini. As-sa'ataini ini mu'annas. Maka dipilih yang dengan sa. Kemudian dia sebagai naibu fa'il dari suriqat. Maka dia marfu'. Ya. Maka tadi kiltahuma. Suriqat kiltahuma. Ini. Ini ya, jadi yang pertama tentukan jenisnya dulu untuk muzakkar atau untuk mu'annas. Kemudian yang kedua tentukan i'rabnya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Berikutnya bisa dicoba. Ayat al-lughataini ta'rifu al-urdiyata amil farisiyata. Ya. Bahasa mana yang kau ketahui, apakah Urdu atau Prancis? A'rifu kiltaihima. Iya, a'rifu kiltaihima. A'rifu saya mengetahui keduanya. Iya. Ayyal lughataini ta'rifu, mana dari dua bahasa ini yang engkau ketahui? Al-Urdiyata amil Farisiyata, bahasa Urdu ataukah bahasa Persia? Okay. Farisiyah itu Persia ya. Bahasa Urdu ataukah bahasa Persia? Jawabannya a'rifu kiltaihima. A'rifu kiltaihima. Saya mengenal keduanya. Ya, berikutnya. Ayyul lataini indaka al junaihu amit dolar. Ya. Indi milikmu. Ayil omrataini indaka. Mana dari dua mata uang ini yang ada padamu, yang engkau punyai? Al omlah itu mata uang. Ya, mata uang seperti rupiah atau dolar atau real itu ya mata uang ya. Itu omlah, al omlah. Ayil omlataini indaka. Mana dari dua mata uang ini yang engkau punyai? Al junaihu amid dolara. Apakah pounds, pound sterling, amid dolara ataukah dolar? Jawabannya indi. Indi kiltai. Di sini sebagai mubtada ya. Jadi marfo dengan alif. Kiltahuma. Kiltahuma. Indi, indi kiltahuma. Ya. Sa mempunyai keduanya. Karena al-umlatain itu mu'annas, ya. Indi kiltahuma. Ini. Berikutnya. Ayu madari sayyul fiqhi qabal yawma. Ghaba kilahuma. Ghaba kilahuma. Ya. Ghaba kilahuma. Muzakar. Kemudian dia marfu' sebagai fa'il ya. Ghaba kilahuma. Ayyu mudarrisayil fiqhi. Mana dari dua guru fiqih. Ya, dua guru fiqih. Mudarrisayil fiqhi. Mana dari dua guru fiqih ini ghaba yang tidak hadir al-yawma pada hari ini? Ghaba kilahuma. Keduanya tidak hadir. Ini berikutnya. Ayal babaini fatahta. Dua pintu mana yang kau buka? Fatahtu kilahuma. Aku membuka keduanya. Fatahtu kilaihima. Fatahtu kilaihima. Mudzakkar, kemudian maf'ul bih, ya mansub. Kilaihima. Ayyul ayya, ya ayyal babaini. Fatahta. Ayyal babaini. Mana dari dua pintu ini? Fatahta, engkau buka. Fatahtu kilaihima. Saya membuka keduanya. Kilaihima. Berikutnya. Ayyun ayyuna fidataini maftuhatun. Ya. An-nafidhatain mu'annas. Kemudian ayyu ini mubtada marfo. Jadi mu'annas yang marfo. Apa? Maftu. Kilta huma. Kilta huma. Maftuhatun. Ya. An-nafidhatain mu'annas. Maka dipilih yang ta ya. Kilta. Kemudian dia marfo. Maka dipilih yang alif. Kilta huma. Ayyun nafidhataini maftuhatun. Mana dari dua jendela ini yang terbuka? Kiltahuma maftuhatun. Kiltahuma maftuhatun. Keduanya terbuka. Berikutnya. Man minhuma du'aifun fin nahwi. Kiltahuma du'aifun fin nahwi. Iya. Man minhuma du'aifun fin nahwi. Mana dari keduanya yang lemah dalam nahwu? Kilahuma ba'ifun fin nahwi. Kilahuma ba'ifun fin nahwi. Keduanya ba'if, lemah dalam nahwu. Ini kesimpulannya. Kila wa kilta ismani. Lafzuhuma mufradun. Wa maknaha wa maknahuma musannan. Ini kila dan kilta ismani. Ini ada dua isem. Lafzuhuma mufradun. Lafaz keduanya ini mufrad. Maknahuma musannan. Makna keduanya musanna. Jadi kalau dilihat secara lafaz, kila dan kilta ini mufrad. Secara lafaz, dia mufrad. Tetapi secara makna, dia musanna. Menunjukkan makna jumlahnya dua. Ini kila dan kilta. Dua isim ini secara lafaz mufrad, secara makna dia musanna. Kemudian, wa mura'atul lafzi aktsaru. Dan kesesuaian secara lafaz itu lebih banyak. Artinya dalam kalimat dia dilihat dipertimbangkan dari sisi lafaz, yakni dianggap sebagai mufrad, ini lebih banyak. Sehingga hal-hal yang terkait dengan itu nanti akan digunakan lafaz yang mufrad. Seperti mubtada khabar, contoh berikut ini. Nahwu, contoh kilahuma jadidun. Kiltahuma mujtahidatun. Kilahuma jadidun. Keduanya itu baru. Nah, di sini kila sebagai mubtada. Khobarnya jadidun. Khobarnya mufrad. Padahal dia sesuai dengan mubtadanya. Berarti mubtadanya dianggap mufrad. Kenapa? Karena secara lafad tadi kila itu mufrad. Sehingga di sini dihukumi secara lafad. Kila mufrad. Maka khobar mufrad. Kiltahuma mujtahidatun. Mereka keduanya itu rajin. Mereka berdua, perempuan ya, itu rajin. Mujtahidun itu khobar. Ini bentuk lafadznya mufrad. Berarti mubtada'nya juga mufrad atau dianggap mufrad. Yakni pada lafadz kilta. Jadi ini dihukumi secara lafadz. Kilta ini sebagai mufrad. Kedudukannya sebagai mubtada'. sehingga khobarnya juga menggunakan bentuk mufrad ini. Jadi ini mura'atul lafzi, penyesuaian secara lafaz, dihukumi secara lafaz seperti ini. Ini lebih banyak digunakan seperti ini. Jadi secara lafaz dia dianggap mufrad. Kemudian wa yajuzu mura'atu ma'nahuma, dan tetap boleh menyesuaikan secara makna. Tetap boleh menyesuaikan makna keduanya. Artinya dalam kalimat dia dianggap sebagai musanna itu boleh, dianggap sebagai tasniyah boleh. Dari contoh tadi misalkan kilahuma jadidani, boleh jadidani sebagai khobar menggunakan bentuk yang musanna karena menyesuaikan makna dari kila, yaitu maknanya musanna. Kilahuma jadidani, keduanya baru. Atau contoh yang kedua, kiltahuma mujtahidatani, kiltahuma mujtahidatani, keduanya itu rajin. Ya, mujtahidatani ini khobar bentuk musanna karena menyesuaikan dengan kilta secara makna. Jadi boleh secara asal, boleh keduanya. Boleh menyesuaikan secara lafaz, boleh menyesuaikan secara makna. Hanya saja menyesuaikan secara lafaz itu lebih banyak digunakan. Lebih banyak ya, bukan berarti harus, tidak, tetapi lebih banyak digunakan menyesuaikan secara lafaz. Dan tetap penyesuaian secara makna tetap boleh. Ini. Jadi ini kila dan kilta. Lafaznya mufrad, adapun maknanya itu musanna. Ini dulu, ada yang ditanyakan mungkin? Ya, untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Arafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.